Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita mulai, ya, tafadhol dirapatkan duduknya biar enggak seperti ini, ya. Seperti biasanya saja. Pada pertemuan yang lalu kita masih di halaman yang ke-30, ya. Kita lanjutkan penjelasan dari syarih Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, masih di penjelasan beliau tentang kaidah yang kedua, al-kaidah as-saniyah. Baik, beliau melanjutkan, wabihada yumkin al-qawul bi'annal ma'budin min dunillahi salasatu asnaf. Dari sini atau dengan ini memungkinkan penjelasan bahwasanya al-ma'budin min dunillah, berhala-berhala yang diibadai selain Allah, sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah, salah satu asnaf, itu ada 3 jenis. Ahaduha, yang pertama, al-jamadat, sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah yang berupa benda mati, min ahjarin wa asjar. Al-jamadat, bentuk jamak dari al-jamad, yaitu benda mati. Min ahjar, baik berupa bebatuan, batu-batuan, wa asjar, atau pohon, ya, pepohonan. Ahjar, bentuk jamak dari hajar, batu. Asjar, bentuk jamak dari syajarah, pohon. Ya, jadi di sana ada sesembahan-sesembahan, berhala-berhala yang diibadai selain Allah berupa bebatuan, patung-patung, ya, dan yang semisalnya. Begitu juga pohon-pohon, ya. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallah, fahadihi ghairu mukallafah. Maka sembahan yang seperti ini, benda mati, tidak dibebani dengan beban syariat, tidak mukallaf, makhluk Allah tapi yang tidak mukallaf, tidak dibebani dengan beban syariat. Wala yutawajjah ilaiha fima yadhhar li khitabun yaumal qiyamah. Limadha 'abadukum? Maka sesembahan-sesembahan yang seperti ini, yang berupa benda mati ini, tidak akan ditujukan kepada mereka khitab, ya, pertanyaan di hari kiamat nanti. Ini kata beliau, kata Syekh Ubaid, sejauh apa yang beliau ketahui, ya, berdasarkan dalil-dalil syar'i tidak akan ditanya kelak di hari kiamat, limadza abadukum, kenapa orang-orang musyrik itu menyembah kalian? Kenapa orang-orang musyrik itu beribadah kepada kalian? Benda mati tidak akan ditanya di hari kiamat nanti. Berbeda dengan nanti kita akan sebutkan ayatnya insyaAllah. Al-Thani, jenis yang kedua yang diibadai selain Allah, jenis yang kedua, man kana bari'an min ibadatil qawmi fid dunya. Mereka yang diibadai selain Allah tapi mereka berlepas diri dari peribadatan kaum musyrik tersebut sejak di dunia. Sejak di dunia mereka sudah tidak ridha untuk diibadai selain Allah, tidak ridha dan berlepas diri dari kesyirikan tersebut. Semisal siapa? Minal malaika. Ya. Dari golongan malaikat. Ada tidak orang yang beribadah kepada malaikat? Jawabannya ada. Tapi apakah malaikat ridho dengan peribadatan orang-orang musyrik tersebut kepada mereka? Maka jawabannya tentu, para malaikat tidak ridho dan berlepas diri dari kesyirikan tersebut sejak di dunia. Wan nabiyyin, begitu juga para nabi. Ada tidak para nabi yang diibadai selain Allah? Ada. Nabi Isa alaihissalam, ya. Begitu juga orang-orang Yahudi menuhankan Uzair. Mereka katakan bahwasanya Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah, kemudian mereka ibadai, ya. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka tentu para nabi yang diibadai selain Allah tadi tidak ridha dengan kesyirikan tersebut dan berlepas diri darinya sejak di dunia. Wa salihi ibadillahi min jinnin wa insin. Begitu juga orang-orang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh, wali-wali Allah. Ya. Banyak di antara mereka yang diibadai selain Allah. Nah, tentunya kalau mereka benar-benar hamba yang soleh, tidak akan ridho dengan kesyirikan tersebut. Baik orang-orang soleh atau hamba-hamba yang soleh dari kalangan jin maupun manusia. Yang seperti ini atau jenis yang kedua ini, mereka akan ditanya. Malaikat akan ditanya Allah subhanahu wa ta'ala nanti kelak di hari kiamat. Kenapa mereka itu menyembah kalian? Berbuat syirik kepada kalian. Begitu juga para nabi. Misalnya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ketika Allah bertanya kepada para malaikat di dalam surat Saba, ayat yang ke-40 sampai 41. Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an, dan ketika Allah, atau di hari di mana Allah membangkitkan dan mengumpulkan mereka semua. Para mukallafun dari kalangan jin dan manusia. Allah bangkitkan semuanya dan Allah kumpulkan. Summa yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah bertanya, berkata kepada para malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Allah kumpulkan orang-orang yang dahulu ketika di dunia beribadah kepada para malaikat. Kemudian malaikat ditanya Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan orang-orang yang menyembah atau beribadah kepada para malaikat tadi. Ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka ini yang dahulu ketika di dunia beribadah, ya, kepada kalian, ya. Maka apa jawaban para malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Para malaikat menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkau adalah wali kami, penolong kami, zat yang kami ibadai bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka, sehingga di sini para malaikat berlepas diri dari kesyirikan mereka, dari peribadatan mereka kepada para malaikat tersebut. Dan para malaikat tadi menjawab, menjelaskan tentang hakikat yang terjadi, bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka selama di dunia tersebut beribadah kepada para jin. Ya, tidak beribadah kepada para malaikat. Kenapa? Karena para malaikat berlepas diri dari peribadatan tersebut. Kenapa disebutkan bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka beribadah kepada jin? Karena jin-jin yang kafir tersebut atau para syaitan tersebutlah yang dahulu telah mengajak mereka untuk berbuat kesyirikan, yang telah menggoda mereka dan menyerumuskan mereka ke dalam kesyirikan, sehingga hakikatnya mereka beribadah kepada jin-jin tersebut, bukan beribadah kepada para malaikat. Ini salah satu ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada para malaikat tentang peribadatan orang-orang musyrik kepada mereka. Begitu juga kepada para nabi yang diibadahi selain Allah. Tentunya para nabi berlepas diri dari kesyirikan tersebut, tapi mereka akan ditanya. Misalnya di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-116 sampai 118. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, Allah berfirman, wa idh qala Allahu, dan ketika Allah berfirman, bertanya, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, a anta lin nasi takhuduni wa ummiya ilahaini min dunillah, أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau yang dahulu ketika di dunia berkata kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku wa ummiya dan ibuku ilahaini, sebagai dua ilah yang diibadai min dunillah, selain Allah. Apakah benar engkau dahulu ketika di dunia mengajak manusia untuk beribadah kepadamu dan kepada ibumu? Maka jawaban Nabi Isa alaihissalam, qala subhanak, maha suci engkau, ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak sepantasnya aku untuk berbicara sesuatu yang tidak benar. Ya. Dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Isa akan mengingkari peribadatan kaum Nasrani, kaum Nasara yang selama di dunia menjadikan beliau sebagai sesembahan yang diibadai selain Allah. Nabi Isa akan ingkar, berlepas diri dan mengingkari itu semua. Karena itu adalah kebatilan. Kemudian di kelanjutan ayat tersebut, Nabi Isa alaihissalam berkata, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum, tidaklah yang aku katakan kepada mereka kecuali yang telah engkau perintahkan kepadaku, wahai Rabb, tidaklah aku menyeru kepada mereka kecuali yang telah engkau perintahkan kepadaku, ya Allah, yaitu apa? An i'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu agar kalian beribadah hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian semua. Yaitu memerintahkan kepada tauhid. Tidaklah yang Nabi Isa perintahkan kepada umatnya kecuali tauhid. Akan tapi sebagian di antara mereka akhirnya menyimpang dan menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan yang diibadai selain Allah. Naam. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya para malaikat dan para nabi yang diibadai selain Allah akan ditanya kelak di hari kiamat. Adapun benda-benda mati yang diibadai selain Allah tidak akan ditanya, karena mereka ghairu mukallaf. Mereka tidak dibebani beban syariat. Ats-tsalits, jenis yang ketiga sesembahan yang diibadai selain Allah, jenis yang ketiga, man ubida wa huwa radin bi ibadatihim aw da'ahum ilaiha. Barang siapa yang diibadai selain Allah dan dia ridha terhadap peribadatan tersebut, terhadap kesyirikan tersebut, dia ridha. Aw da'ahum ilaiha, atau bahkan mendakwahkan atau menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Beda dengan jenis yang kedua tadi. Kalau jenis yang kedua tidak ridho, berlepas diri sejak di dunia, apalagi di akhirat nanti. Adapun jenis yang ketiga ini, selama di dunia ridho dengan kesyirikan tersebut, ketika ada orang beribadah kepada dirinya, ridho dia. Bahkan mengajak manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Contoh yang paling gamblang seperti siapa? Fir'aun. Fir'aun la'anahullah, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menyerukan manusia untuk beribadah kepada dirinya. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, fakilal fariqaini yatabarra'u min ma'budihi yaumal qiyamah. Dua jenis golongan ini, yaitu golongan yang ketiga dan kedua, ya, jenis yang kedua dan ketiga, akan berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepada dirinya kelak di hari kiamat. Jadi baik yang golongan kedua tadi, malaikat, para nabi dan orang-orang soleh, begitu juga golongan yang ketiga yang selama di dunia ridho terhadap kesyirikan atau menyeru kepada kesyirikan, ketika di hari kiamat nanti sama-sama berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepada mereka. Tapi bedanya, lakinnal awwal bari'un minhum fid dunya wal akhirah. Bedanya, golongan yang pertama, yaitu golongan yang kedua maksudnya, para malaikat, nabi, dan orang-orang soleh, berlepas diri dari orang-orang musyrik tadi di dunia dan di akhirat. Wathani, adapun golongan yang kedua, maksudnya golongan yang ketiga tadi, jenis yang ketiga, yang selama di dunia ridho terhadap kesyirikan, atau menyeru kepada kesyirikan, wathani kafir. Golongan yang ketiga itu kafir hukumnya. Dihukumi kafir, falau kana bari'an ma da'ahum ila ibadatihi wa radiya biha. Jadi walaupun di akhirat nanti mereka berlepas diri, tapi itu hanya ucapan di lisan, bukan sikap berlepas diri yang jujur. Kalau seandainya mereka jujur di dalam sikap berlepas diri mereka, falau kana bari'an, ya, maka niscaya mereka tidak akan mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya dan tidak akan ridho terhadap hal tersebut. Ya. Akan tapi hakikatnya ketika di dunia mereka ridho atau bahkan menyerukan manusia untuk beribadah kepada dirinya. Fahum yaumal qiyamati yakhtalifan. Maka mereka di hari kiamat nanti akan berbeda kondisinya. Taib, ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa hunaka ma'nan akhar. Dan di sana ada makna yang lain. Maksudnya makna yang lain dari firman Allah, inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Dari surat Zumar. Ya. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Makna yang kedua dari penggalan ayat ini, annal hukma yaumal qiyamati bainal anbiya'i wa umamihim alladhina raddu da'watahum walam yastajibu lahum. Bahasanya hukum yang dimaksud, innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka di hari kiamat nanti, yaitu hukum di hari kiamat antara para nabi dan umat-umatnya yang menolak dakwah para nabi tersebut dan tidak mau menerima serta mengikuti dakwah mereka. Sehingga umat-umat yang mengingkari, kafir terhadap para nabinya, akan dikumpulkan dan diadili Allah subhanahu wa ta'ala dan diputuskan perkaranya antara mereka dengan para nabinya. Nah, ini makna dari innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ini makna yang kedua. Adapun makna yang pertama yang kita sebutkan tadi, ketika Allah bertanya kepada para malaikat atau para nabi, ya, menanyakan tentang peribadatan orang-orang yang menyembah mereka, dan akhirnya para malaikat dan para nabi tersebut berlepas diri, Allah yang akan menghukumi di antara mereka. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua yang disebutkan di sini, hukum antara para nabi dan umat-umatnya yang ingkar. Taib. Kemudian beliau melanjutkan, al-wajhus tsalits, sisi yang ketiga yang menunjukkan batilnya syubhat yang pertama, yaitu syubhat yang dipakai oleh orang-orang musyrik untuk membenarkan kesyirikan mereka, yang mana mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala tadi kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Maka sisi bantahan yang ketiga, al-wajhus tsalits, tasjilul kufri alaihim wa anna hadha huwa alladhi harramahum minal hidayah, yaitu penetapan mereka atau penetapan hukum kafir, vonis kafir terhadap mereka, yaitu di dalam penggalan firman Allah, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ya, di awal ayat Allah menjelaskan, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini syubhat. Dan syubhat ini batil dari beberapa sisi yang sudah kita sebutkan, yang kedua, yang dua, dan yang ketiga adalah di akhir ayat Allah menyebutkan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah hukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Kalau ternyata Allah menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir, maka ini menunjukkan alasan mereka tidak diterima. Alasan mereka yang mengatakan kami beribadah kepada berhala-berhala tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini alasan yang tidak bisa diterima. dan tetap Allah hukumi perbuatan mereka tersebut sebagai kesyirikan yang mengakibatkan mereka kafir keluar dari Islam. Ya. Nah, wa anna hadza huwa alladhi harramahum minal hidayah, dan perbuatan mereka yang seperti itu juga yang mengakibatkan mereka diharamkan atau terhalangi dari hidayah. Yaitu Allah sebutkan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang pendusta dan orang-orang yang kafir. Ya, jelas ya sisi pendalilannya. Nah, wassual, dan pertanyaannya, jika ada pertanyaan, ayatul hidayati nafahallahu anhum, hidayah apa yang Allah nafikan atas mereka atau dari mereka? Hidayah apa yang tidak akan Allah berikan kepada mereka? Wal jawab, jawabannya, hiya hidayatut taufik, hidayah taufik, wal qabul, ya, hidayah taufik dan penerimaan, menerima al-haq, itu butuh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lima sabaqa fi ilmihi subhanahu wa ta'ala annahum jundu iblis wa hizbu syaitan istahwadha alaihim faghalabat alaihim asyqawah radu bihi matbu'an lahum wa tarakur rusula alaihim assalatu wassalam. Kenapa Allah mengharamkan hidayah atas mereka, tidak memberikan hidayah taufik kepada mereka? Adapun hidayatul bayan telah sampai kepada mereka, bahwasanya kesyirikan itu dilarang, ya. Bahwasanya para rasul menyerukan kepada tauhid, mengajak kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, telah tegak hidayatul bayan kepada mereka, hidayah penjelasan. Adapun hidayatul taufik tidak Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Lima sabaqa fi ilmihi subhanahu wa ta'ala, karena yang telah Allah ketahui, telah ada di dalam ilmu Allah, bahwasanya mereka adalah jundu iblis, tentaranya iblis, wa hizbu syaitan, golongan syaitan, istahwada alaihim, yang telah ditipu oleh syaitan, yang syaitan telah menipu mereka, dan naam, menggoda mereka, faghalabat alaihim asyqwa, sehingga mereka terkalahkan dengan naam, penyimpangan dan kesesatan yang akan membawa mereka kepada kebinasaan. Radu bihi matbu'an lahum, mereka ridha dengannya sebagai matbu', sebagai yang diikuti oleh mereka. Wataraku ar-rusula alaihimussalatu wassalam, dan mereka meninggalkan para rasul, meninggalkan dakwah para rasul alaihimussalatu wassalam. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang pendusta dan kafir. Nah, ya, ini penjelasan dari syubhat yang pertama, bantahan, tiga sisi bantahan terhadap syubhat yang pertama. Kemudian kita beralih ke syubhat yang kedua, al-musawwid ats-tsani. Syubhat yang kedua, ihtijajuhum bi annahum syufa'a'u lahum indallahi, yakni wasa'id, yaitu mereka berhujjah, berdalih bahwasanya berhala-berhala yang mereka ibadahi tersebut sebagai syufa'a, sebagai pemberi-pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Yakni wasa'id, maksudnya adalah wasa'id, perantara. Ya, perantara. Wal ma'na annahum yaqulun nahnu ladaina minadh-dhunub al-katsira wal kabira falanatawajjah ila Allah mubasharatan La budda min wasitatin bainana wa bainahu hatta yaqbalana. Mereka kalau ditanya kenapa kalian beribadah kepada berhala-berhala tersebut, mereka akan menjawab, karena berhala-berhala tersebut adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Karena mereka meyakini, nahnu ladaina minadzunub al-kathirah, kami orang-orang yang punya banyak dosa, wal kabirah, dan telah melakukan dosa-dosa, ya, banyak-banyak dosa yang jumlahnya banyak dan besar dosanya. Falana tawajjah ila Allah mubasyaratan, maka kami tidak bisa untuk menghadap langsung kepada Allah, meminta langsung kepada Allah. Kami harus meminta melalui wasitah, perantara, yang menjadi perantara antara kami dengan Allah. Hatta yakbalana, sampai sehingga Allah akan menerima permintaan dan doa kami. Ini syubhat. Seolah-olah mereka menampakkan sikap tawadhu. Ya, kami adalah orang yang banyak dosa, telah banyak melakukan dosa, tidak pantas bagi kami untuk meminta langsung kepada Allah. Kami harus meminta melalui perantara orang-orang soleh, harus melalui orang-orang yang dekat kepada Allah, ya, semisal malaikat, para nabi, para rasul, dan wali-wali Allah. Ya. Ini syubhat yang kalau seseorang tidak dibentengi dengan ilmu yang benar, akan terseret dengan syubhat ini. Ya. Allah bantah syubhat ini dan akan dijelaskan oleh Syekh Hafizallah. Wa hadha ma tadammanat ibtalahu ayatu Yunus, hadhihi kama tadammanat ibtalahu ayatu Zumar. Dan ini terkandung, atau penjelasan tentang kebatilan syubhat ini terkandung di dalam ayat dari surat Yunus, sebagaimana terkandung pula bantahan atau penjelasan tentang kebatilan syubhat tersebut di dalam ayat surat Az-Zumar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.